Ada prokes itu protokol kesehatan, ada protaf protokol keafiatan. Kan sejak kecil kita kan tahunya sehat wal afiat. Tidak hanya sehat dok dan tidak hanya afiat dok. Nah, kalau sehat itu urusan jasad atau badan atau tubuh organ-organ kita. Kalau afiat itu menyeluruh dengan jiwa kita, perilaku kita, apa kebersihan hati kita, ketenangan pikiran kita, itu namanya keafiatan. Jadi sekarang ini sesungguhnya ada COVID apa tidak, ada virus atau tidak, ada ancaman atau tidak, kan memang sejak awal kan kalau Anda baca undang-undang kehidupan dari Tuhan itu kan memang pasti harus punya prokes dan harus punya protaf, kan itu harus melakukan sejak kecil. Jadi makanya kita mendidik anak kita untuk tidak dekat-dekat kompor itu kan dalam rangka prokes gitu kan. Nah jadi prokes dan protaf ini akan kita lakukan dan terus kita lakukan, dan mungkin kita lebih efektifkan, kita lebih cari formula-formulanya, manifestasinya secara lebih kreatif, lebih cerdas, lebih detail, ada atau tidak ada virus, begitu. Nah protaf itu dan prokes itu kalau bahasa Arabnya hijab. Hijab itu sesuatu yang menutupi. Nah kita sekarang menyebutnya masker. Nah yang kita tutupi ini kan lalu lintas di mana kita bisa dipapari, kita bisa terpapar. Nah maka kita kasih hijab, tabir atau alat pelindung. Nah hijab ini kan tidak hanya untuk mulut dan hidung, tapi juga untuk semua lubang-lubang dalam tubuh kita. Jadi kita pakai celana dalam itu hijab, gitu ya. Jadi hijab itu bukan, kalau yang kerudung itu jilbab. Bahasa Arabnya di Quran jilbab, kalau jamaknya jalabib gitu ya. Kalau yang selama ini disebut hijab itu bukan hijab itu, kalau ini apa, kalau kerudung itu kan jilbab. Ya, kalau hijab itu menyeluruh. Takwa itu hijab kita, kehati-hatian itu hijab kita, prokes itu hijab kita, protaf hijab kita. Apa namanya, menjaga perilaku itu hijab kita, bebrayan, sopan santun, budi pekerti, apa namanya, empan papan atau apa ya, empan papan itu kita pokoknya selalu mengukur, jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakiti orang, mencelakakan orang, itu semua kan hijab rohaniah dan intelektual kita. Nah, jadi sekarang ini kan kita disadarkan oleh COVID yang cerdas itu untuk mengingat kembali dan meneguhkan kembali protaf dan prokes kita. Dan yang nomor satu ternyata adalah kesadaran untuk waspada. Jadi kan Anda pakai hijab atau masker itu kan itu hanya implementasi dari kesadaran Anda dan kemauan Anda, dari hitungan Anda. Ini kan cuma alat atau objek apa medium untuk menerapkan keyakinan Anda dan kesadaran Anda mengenai keperluan untuk saling melindungi kita dengan sesama manusia dari penyakit-penyakit yang begitu. Nah, prokes dan protaf ini sekarang dipuncaki oleh COVID ya. Jadi COVID ini membuat kita semakin waspada hidupnya, membuat kita semakin berhati-hati. Dan ini tidak hanya urusan tenggorokan atau nafas dan paru-paru, ini urusan seluruh hidup kita. Jadi kalau kita jadi pejabat, kita jadi anggota DPR, kita jadi ulama, kita jadi apapun kan, kita harus menjadi teladan dari prokes dan protaf. Kita jangan sampai ngomong atau bertindak apa-apa yang membahayakan diri kita maupun orang lain gitu ya. Apalagi Anda pemimpin kan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah implementasi dari takwa. Bukan kok terus takwa itu urusan agama, kalau prokes itu urusan kesehatan, enggak. Di dalam diri manusia semua itu adalah satu dialektika dan komprehensi. Dan kita memakai protokol kesehatan dan protokol keafiatan itu adalah manifestasi atau perwujudan atau implementasi dari takwa hati kita dan akal kita kan begitu. Maka diwujudkan dengan prokes dan protaf itu.